rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis ini hadis yang hasan atau bahkan sahih, dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi hambanya maksudnya di sini adalah bi'abdihil mu'min, menghendaki kebaikan bagi hambanya yang beriman, masuk di dalamnya permasalahan tauhid. Beriman dengan rububiyah, beriman dengan uluhiyah, dan juga beriman dengan asma wa sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba tersebut adalah hamba yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbahnya dia kepada Allah, khaufnya dia kepada Allah, rasa takut, rasa harap, tawakalnya dia diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sempurna rasa takut, rasa mahabbah, rasa cinta, rasa harap, dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna, maka akan semakin sempurna keimanannya. Keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna ini yang akan bermanfaat bagi seorang hamba di dalam kehidupannya, di dalam dia mengarungi kehidupannya di dunia ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala idza arada bi abdihil khaira. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya tersebut al khaira dengan alif lam, bukan dalam bentuk nakirah. Kalau tanpa alif lam atau dinakirahkan, maka maknanya adalah sebuah kebaikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya sebuah kebaikan, bukan dengan nakirah, akan tapi di sini didatangkan dengan al khaira. Bisa jadi salah satu dari dua makna yang pertama bermakna al-khaira kullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya tersebut kebaikan seluruhnya, atau bisa jadi yang diinginkan di situ adalah al-khayr haqiqi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi hambanya tersebut kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan al-uqubah, ya al-ibtila, akan menyegerakan hukuman, yakni dengan ujian yang Allah berikan terhadap hamba tersebut di dunia. Terkadang seorang hamba yang beriman, hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dia memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tertimpa berbagai macam ujian, apakah itu fi jasadihi au malihi au nafsihi, tertimpa musibah baik di badannya, rasa sakit dengan penyakit yang menjangkitinya, tertimpa musibah dengan rasa sakit ataupun rasa lelah yang luar biasa. Fi jasadihi, pada jasadnya, tubuhnya. Nah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa sakit tersebut rasa sakit yang menahun? Tidak kunjung-kunjung sembuh. Padahal sudah sekian lama. Dia ambil segala sebab-sebabnya yang bisa menghantarkan dia kepada kesembuhan terhadap penyakitnya. Atau penyakit yang bukan menahun akan tapi begitu sangat luar biasa sakitnya. Sehingga menjadikan seorang mukmin tersebut menanggung rasa sakit yang luar biasa. Terkadang diuji pada hartanya. Harta yang dia miliki, padahal harta tersebut harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadapnya li hikmatin, karena hikmah yang agung yang besar. Harta yang banyak perlahan-lahan mulai habis, mulai lenyap. Sampai tidak tersisa sedikit pun apa yang dia miliki. Atau ujian tersebut fi nafsihi, pada dirinya, pada jiwanya Allah berikan musibah, ujian yang ditanggung oleh jiwanya, rasa berat, rasa sempit. Akan tapi semua itu adalah al-khairu kullah, kebaikan seluruhnya, kebaikan yang hakiki. Bagi mereka orang-orang yang beriman, sama saja apakah laki-laki ataukah perempuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya. Dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu al-bala'u bil mu'min aw bil mu'minah. Senantiasa musibah, al-bala', ujian menimpa orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Apakah itu fi jasadihi atau malihi atau nafsihi? Ujian tersebut mengenai jasadnya, badannya. Ataukah mengenai hartanya? Ataukah jiwanya, rasa sempit yang dia rasakan, menghimpit, susah, sulit. Maka senantiasa musibah tersebut, balak tersebut ada pada orang yang beriman, menimpa mereka. La yazalu, terus menerus senantiasa muncul musibah yang ini, selesai muncul musibah yang berikutnya. Muncul ujian yang ini, rasa sakit yang menimpa dirinya. Muncul musibah yang berikutnya menimpa hartanya. Ini akan senantiasa terus ada pada seorang mukmin, diuji dan diuji. Nah, sampai seorang mukmin tadi keluar dari dunia ini wa ma lahu khati'ah, dalam kondisi sama sekali tidak ada kesalahan pada dirinya. Idza aradallahu bil 'abdil khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seluruhnya ada pada seorang yang mukmin, ajjalallahul 'uqubata fid dunya, Allah akan segerakan musibah itu di dunia. Singgihlah tasliyah, kabar gembira, jangan bersedih. Khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Musibah yang menimpa seorang mukmin, bagaimanapun besarnya jumlah yang ada atau kaifiahnya, bentuknya yang berat, musibah tersebut berat atau lama. Itulah sebagai bentuk kafarah yang akan menghapuskan dosa-dosanya terus. Allah berarti memberikan, menghendaki kebaikan untuknya. Akan tapi sebaliknya, idza aradallahu bil 'abdi syarra, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi hambanya, hamsaka anhu bidzanbih, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunda, menunda ukubah tersebut, ujian dengan sebab dosa-dosanya tadi, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah timpakan dengan penuh. Allah berikan ganjaran yang penuh dengan sebab dosa yang dia lakukan nanti yaumal qiyamah. Wal uqubah fid dunya ahwan min al uqubah fil akhirah, hukuman di dunia ini lebih ahwan, lebih ringan rasa sakit yang menimpamu, ujian yang menimpamu, atau kehilangnya hartamu lebih ringan daripada ditunda dan diakhirkan kemudian menjadi al uqubah fil akhirah, hukuman di akhirat. Sehingga jangan kemudian merasa tenang apabila kemudian kita mendapatkan as-sihatu da'imah, sehat yang terus menerus. Khawatir. Selalu mendapatkan nikmat yang terus menerus. Khawatir. Kalau kita masuk ke dalamnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi diri kita penuh dengan dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, khawatir terhadap diri kita. Akan tapi di sisi lain termasuk kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan. La yazalul abdu al mu'min al bala bil mu'min awil mu'mina, terus menerus ujian itu akan ada. Enggak mungkin enggak ada. Sesuatu yang pasti terus menimpa mereka, orang-orang yang beriman, yang menyatakan dirinya bertauhid, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ujian itu akan terus menimpanya, musibah menimpanya. Dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya, dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu khati'ah, sama sekali enggak ada kesalahan sedikit pun, dosa sedikit pun. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'a ma'a idhamil balaa'. Penjelasan ya insyaallah fi waqtin akhar naktafi bi hadzal qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'a alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.